dan sekian banyak hari terlewati. Kini ku telah dewasa, 4, 5, 6 dan sekian banyak kawan menghiasi gaya di hari-hariku. Ku coba-coba bernyanyi lagu bahagia, nada-nada yang ceria. 1, 2, 3 dan sekian lagi lagu telah tercipta. Kini ku gamakan semua, 4, 5, 6 dan sekian lagi syair menghiasi gaya di hari-hariku. Ku coba-coba bernyanyi lagu bahagia, nada-nada riang untuk negeriku tercinta. Langkah tercipta. Kini ku gemakan semua, 4, 5, 6 dan sekian lagi syair menghiasi gaya